berani menjamah. Kan ku pertaruhkan jiwa raga. Ku tak rela orang lain bila menyentuh tubuhmu, karena engkaulah suka duka. Kamelia, Amelia.